بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Setelah kita pelajari bersama sebelumnya, yaitu ketika sakaratul maut atau menjelang kematian, maka apa yang dianjurkan bagi orang yang menghadirinya. Baik, yang pertama hendaman mentalkinkannya. Apa artinya talkin? Mentalkinkan. Nah, menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua hendaman mendoakan kebaikan untuknya, untuk si mayit. Baik, jadi dianjurkan bagi yang hadir untuk mentalkinkannya. Ketika kita mendapatkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jika kita mendapatkan orang yang kafir, nah, apakah juga disyariatkan kita untuk menuntunnya agar dia mengatakan la ilaha illallah? Endaman. Naam, disyariatkan kita untuk menuntunnya. Dalilnya endaman kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan paman beliau Abu Talib. Ya am kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Dan pamannya waktu itu dalam keadaan kafir. Hada. Baik. Kemudian di dalam mentalkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, apakah boleh seorang untuk dia mengatakan atau menuntunnya untuk mengatakan la ilaha illallah dengan terus menerus? Tidak boleh, makruh kata ulama. Kenapa? Karena khawatir dia akan kesal, karena dia dalam keadaan benar-benar susah, sulit waktu itu. Ketika dia dipaksa untuk mengatakan la ilaha illallah, maka dia pun akan bingung dan dikhawatirkan dia akan mengucapkan yang lain-lain. Maka ucapkan sesekali di telinganya atau di hadapannya la ilaha illallah. Jadi ucapan apa saja yang itu menunjukkan agar dia atau mengisyaratkan agar dia mengatakan la ilaha illallah. Seperti kita katakan, ingat ya fulan, ingat Allah. Ya fulan, ingat Allah. Sebut ya fulan, sebut. Ma'ruf itu. Dengan mengatakan sebut, maksudnya apa? Sebut la ilaha illallah. Hada. Baik. Atau dengan langsung katakan la ilaha illallah ya fulan, katakan la ilaha illallah. Nah, jika dia mengatakan la ilaha kemudian meninggal, apakah dianggap atau tidak? Endaman. Nah, dianggap. Innamal a'mal binniyat. Maka dianggaplah dia telah mengatakan la ilaha illallah. Dan ketika orang itu mengatakan perkataan yang lain selain dari la ilaha illallah, umpamanya dengan mengatakan mobilku atau tanahku atau jangan-jangan dan yang lainnya, nah, maka apakah boleh setelah itu kita lanjutkan lagi agar dia mengatakan la ilaha illallah? Ketika dia mengatakan yang lain kemudian kita katakan kepadanya, katakan la ilaha illallah. Nah, apakah boleh kita terus menerus seperti itu? Andaman. Boleh. Ada, boleh. Kenapa? Supaya akhir dari ucapan dia adalah la ilaha illallah. Karena kalau dibiarkan dia mengatakan seperti itu, ucapan-ucapan yang lainnya dikhawatirkan akhir dari dia di dunia ini ucapan itu. Maka kalau dia mengatakan perkataan yang lain, maka selingi dengan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Baru kalau dia tidak mengatakan apa-apa, maka sabarlah. Jangan terus-menerus menekan dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendoakan kebaikan untuknya. Nah, mendoakan kebaikan untuk orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ada. Nah, ini berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, arwahu Muslim. Idza habartumul maridha aw al mayyit faqulu khairan. Fa'inna al-malaikata tu'amminuna 'ala ma taqulun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Ummu Salamah. Baik, dalam hadis yaitu Muslim. Nah, di dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hadartumul maridha." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit, awil mayyit, yakni orang yang dalam keadaan mayyit atau dia dalam keadaan sakarat, maka faqulu khairan, katakan kebaikan pada dia. Nah, ucapkan dengan ucapan yang baik. Fa innal malaikata tu'minuna 'ala ma taqulun, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jangan berkata dengan perkataan yang buruk, doa-doa yang jelek, jangan. Khawatir akan dikabulkan dari doanya. Doakan dengan doa yang baik. Hadza. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mendoakan kepada Abu Salamah dengan ucapan beliau, Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin ila akhirih. Ya Allah, ampunilah dia. Nah, ya Allah, berilah kesabaran pada keluarganya. Doa-doa yang baik, walaupun itu dengan bahasa masing-masing, tidak mengapa. Jadi mendoakan kebaikan untuk si mayit. Nah, kemudian apa hukum menghadapkan, nah, si mayit ke kiblat? Menghadapkan mayit ke kiblat dalam keadaan ini, yaitu sakaratul maut. Endemen tidak disyariatkan. Nah, tidak disyariatkan. Ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan minal bid'ah, termasuk dari bid'ah. Ah, ini lagi senang sakaratul maut, hadapkan ke kiblat. Ah, tidak ada. Nah, ada. Kemudian bagaimana dengan hadis yaitu mereka yang mengatakan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, bacakan padanya Yasin. Bagaimana dengan hadis itu, ikra'u 'ala mautakum Yasin? Lemah hadisnya. Nah, jika lemah, maka wujudul hadis ka'adamih. Adanya hadis sama aja dengan tidak adanya. Kenapa? Lemah. Lemah bagaimana? Tidak boleh dipakai. Nah, ada maupun tidak ada hadis itu sama saja. Nah, tidak ada. Nah, kemudian bagaimana kalau dia mengamalkannya? Bid'ah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Merdud, tertolak. Sa'id bin Wasil saat setelah kematian atau setelah ruh dicabut. Setelah kita melihat orang yang sakit atau menjenguk orang yang sakit dan parah, kemudian dia dalam keadaan sakaratul maut, kemudian kita anjurkan, nah, untuk dia mengatakan la ilaha illallah dan mendoakan kebaikan kepada dia, kemudian qadarullah, meninggal akhirnya. Maka apa yang kita perbuat waktu itu? Ini. Saat setelah kematian atau setelah ruh dicabut. Dan sebelum kita masuk ke yang pertama, yaitu memejamkan mata mayat, maka kita harus yakin dulu bahwa orang ini benar-benar mati. Yakinkan kematiannya. Nah, yakinkan kematiannya. Bagaimana itu? Dengan dia melihat dari tanda-tandanya. Melihat dari tanda-tandanya. Nah, memang benar-benar dia tidak bergerak sama sekali. Tapi ada sebagian mereka yang, nah, dicek dari urat nadinya tidak lagi. nah, bergerak atau berdetak, atau melihat dari jantungnya. Nah, atau kalau dia tidak tahu itu semuanya, maka bawa ke dokter, panggil dokter, ada, agar dia benar-benar yakin ini mati. Sebab mereka yang tidak mengerti akan hal ini, khawatirnya dia, nah, pingsan. Nah, pingsan belum mati. Ada. Nah, dengannya yakinkan dulu kematiannya. Yakinkan dulu kematiannya. Baik. Kemudian yang pertama memejamkan mata mayat. Memejamkan mata mayat. Setelah kita yakin bahwa fulan ini meninggal, mati. Maka pejamkan matanya. Nah, memejamkan mata mayat. Ada. Kenapa? Karena mayat itu ketika dia dicabut nyawanya, mata melihat, mengikuti ruh ketika dicabut. Ada. Nah, dengannya setelah itu hendaknya dia memejamkan mata si mayat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dia menghadiri jenazah ataupun mayat Abu Salamah, nah, maka beliau aghmadha 'ainah. Aghmadha. Maka beliau memejamkannya, memejamkan mata Abu Salamah. Hada. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala Abi Salamah, aghmadha. Nah, aghmadha 'ainah. Maka beliau pun memejamkan mata Abu Salamah. Kemudian beliau mengatakan, inna ruh tabi'ahul basar. Nah, sesungguhnya ruh itu tabi'ahul basar, mengikuti, nah, ruh, mata mengikuti ruh ketika dicabut. Hada. Innal mayyit, nah, in, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang itu ketika dia meninggal, maka mata itu mengikuti ruh. Ada. Nah, maka hendaknya dia pejamkan matanya. Kemudian, mengapa sekarang mata itu harus dipejamkan? Atau sunnahnya, nah, dipejamkan, ditutup? Karena sebagaimana disebutkan tadi, bahwa mata itu mengikuti ruh. Kemudian agar pandangannya baik, yakni pemandangan orang yang melihatnya baik. Sebab kalau dibiarkan seperti itu, orang lain akan melihat tidak baik, yakni ngeri. Dalam keadaan melotot umpamanya, dalam keadaan terbuka lebar. Nah, maka orang lain melihatnya tidak baik. Nah, dengan itu untuk membaikkan pandangan mereka, orang-orang yang hadir, tutuplah matanya. Nah, ditutup. Memejamkan mata mayat. Ada. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan untuknya. Mendoakan kebaikan untuk si mayit. Sebagaimana hadis Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah yang meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, atau dengan doa-doa yang lainnya. Yang penting itu adalah doa kebaikan untuk si mayat atau untuk keluarganya. Nah, doakan. Mendoakan kebaikan untuk si mayat. Kemudian mengikat dagu ke kepalanya. Mengikat dagu ke kepalanya. Nah, ini ketika dibutuhkan atau diperlukan, yaitu ketika meninggal dalam keadaan terbuka mulutnya, maka ikatlah dagu ke kepalanya, diikat. Nah, ambil kain bawah, imamah, sarung atau yang lainnya, ikatkan. Nah, ikat ke kepalanya agar mulutnya tertutup. Dan agar mulutnya tertutup. Hala. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti ini, artinya bagusnya untuk melakukan seperti ini agar memudahkan untuk memandikan nanti. Nah, agar memudahkan untuk memandikan si mayat nanti. Kemudian agar tidak masuk air ke mulutnya ketika dimandikan. Kemudian hikmahnya juga yaitu agar binatang tidak masuk ke mulutnya. Agar binatang tidak masuk ke mulutnya. Hada. Dan juga orang yang lain ketika memandangnya, maka memandangnya dengan baik. Tidak memburukkan pandangan mereka. Sebab ketika melihat dalam keadaan mata terbelalak, mulut terbuka, ngeri. Orang yang melihatnya dalam keadaan ngeri. Kemudian juga dikhawatirkan akan binatang akan masuk, seperti lalat atau yang lainnya. Sementara mayat seorang muslim harus dijaga. Nah, harus dimuliakan. Dan kemudian juga dikhawatirkan nanti ketika dimandikan, tetap dia dalam keadaan seperti itu, akan masuk air. Nah, ini dari hikmah mengikat dagu ke kepalanya. Tapi ketika kita sudah menjumpai si mayit, sudah meninggal dalam keadaan tertutup mulutnya, maka biarkan. Tidak perlu lagi diikat. Ada. Kemudian menutup seluruh badannya. Yang keempat, menutup seluruh badannya. Ini ketika si mayat itu jelas ya, nah, setelah kita cek bahwa dia meninggal kemudian dalam keadaan terbuka dari mulutnya ataupun matanya, maka kita tutup. Baru setelah itu kita tutup seluruh badannya dengan kain. Nah, ditutup dengan kain. Hada. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau meninggal, maka beliau pun ditutup dengan kain dari Yaman. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hada. Menutup seluruh badannya. Dan menutup seluruh badannya ini bagi mereka yang selain dalam keadaan ihram. Kalau dia dalam keadaan berihram, yang mereka meninggal dalam keadaan umrah, meninggal dalam keadaan haji, maka dia dalam keadaan ihram waktu itu, maka jangan ditutup kepalanya. Nah, ada, tidak boleh. Jangan ditutup kepalanya. Tutup kakinya, badannya, tapi kepalanya jangan. Nah, karena Rasulullah SAW melarang itu. Tapi kalau dia meninggal selain dari keadaan ihram, maka tutuplah. Nah, menutup seluruh badannya. Dan menutup seluruh badannya ini dengan kain. Oh, dengan sarung umpamanya. Atau dengan selimut umpamanya. Nah, atau dengan yang lainnya, tutup. Nah, dan tidak perlu ditutup dengan tulisan-tulisan. Kainnya bertulisan, kain-kain khusus. Nah, tidak perlu, bahkan itu minal bid'ah, termasuk dari bid'ah. Tulisan la ilaha illallah, tulisan ini dan itu. Nah, tidak boleh. Cukup dengan kain atau sarung atau yang lainnya, menutup seluruh badannya. Hadza. Dan hikmah dari ditutup seluruh badannya ini yaitu agar lebih terjaga dari auratnya. Agar lebih terjaga dari auratnya, tertutup seluruhnya. Dan dari hikmah yang lainnya yaitu agar perubahan kulitnya tidak terlihat oleh orang lain. Agar perubahan kulitnya tidak terlihat oleh orang lain. Karena orang yang meninggal itu terlihat pucat, terkadang warna kulitnya jadi biru. Nah, perubahan Ya, perubahan kulitnya. Aku khawatir mereka yang melihatnya akhirnya mereka akan su'udzon, demikian-demikian. Wah, kata. Maka tutuplah dengan kain. Sehingga yang lainnya tidak dapat melihatnya. Nah, ini hikmah dari mengapa kita disuruh untuk menutup badannya dengan kain. Baik, kemudian yang kelima, menyegerakan pengurusan jenazahnya. Menyegerakan pengurusan jenazahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Dari hadis Abu Hurairah rawahul Bukhari wa Muslim. Segerakanlah dalam pengurusan jenazah. Asri'u bil janazah. Segerakanlah dalam pengurusan jenazah. Nah, demikian kata ulama seperti Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya bahwa menyegerakan di dalam jenazah ini bukan hanya sekedar membawanya ke makam. Bukan, tapi mencakup keseluruhannya. Di dalam memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya dan yang lainnya hingga selesai. Asri'u bil janazah. Segerakan. Nah, segerakan dalam pengurusan jenazah, segerakan. Ya, menyegerakan pengurusan jenazahnya. Jangan dinanti-nanti. Nah, nanti keluarganya belum datang. Dari mana? Dari luar negeri. Ya Allah. Nunggu berapa hari lagi? Tidak benar. Tapi kalau keluarganya ada keluarga yang dekat, kota-kotanya dekat, atau jauh tapi memungkinkan dengan naik pesawat sebentar, maka tidak mengapa. Tapi kalau didiamkan hingga beberapa hari, maka ini tidak benar, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan asri'u bil janazah. Jika dia ingin menyolatinya, maka solatin nanti setelah dikubur. Tidak mengapa, karena disyariatkan di sana solat. Nah, dikuburnya. Bagi mereka yang tidak menyolati di waktu bersama jamaah. Hadza. Menyegerakan pengurusan jenazah. Segerakan. Kemudian yang keenam, menyegerakan untuk pembayaran hutangnya. Menyegerakan untuk membayar hutangnya. Jika ia mempunyai hutang, maka segera bayarkan. Jangan menunggu-nunggu, nanti-nanti, tidak. Jika dia ingat waktu itu dan memudahkan untuk dia bayar waktu itu, maka bayarkan, segerakan. Nah, menyegerakan untuk membayar hutang dia. Atau dia mengumumkan kepada yang lainnya. Barangkali si mayit ini mempunyai hutang, maka mohon diselesaikan dengan si fulan dari keluarganya. Hai. Menyegerakan untuk bayar hutangnya karena nafsul mukmin mu'allaqatun bidainih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan dennya, hutangnya. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainih. Dalam prosesnya dia tertahan. Ketika di akhirat nanti tertahan. Kenapa? Karena masih punya hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan seorang yang ia meninggal dalam keadaan mempunyai hutang. Sallu ala sahibikum. Nanya kalian menyolatinya. Adapun aku tidak. Ini. Jadi pentingnya untuk dia, yakni keluarganya, membayarkan hutang si mayit. Menyegerakan untuk membayar hutangnya. Kemudian yang ketujuh, menyegerakan untuk menunaikan wasiatnya. Menyegerakan untuk menunaikan wasiatnya. Sebagian mana yang telah kita bahas sebelumnya, di waktu dia sakit pun, maka dianjurkan untuk dia berwasiat. Nah, berwasiat dengan wasiat yang baik. Atau kalau memang itu ada amanah, maka hendaknya dia secepatnya untuk mengembalikan kepada yang mempunyainya atau milikinya. Ada. Nah, demikian juga ketika dia meninggal, maka mereka yang tahu akan wasiat si mayit segera untuk menyampaikannya, menyegerakan. Seperti dia pernah berwasiat bahwa kalau aku meninggal, maka kuburkan aku di kuburan ini. Tidak apa-apa, selama itu syar'i, boleh. Nah, tidak mengapa, maka kuburkan. Kenapa? Karena dia ingin bersama saudara-saudaranya yang dikubur di sana. Tidak apa-apa, boleh. Nah, tapi kalau dia berwasiat dengan mengatakan kalau aku mati nanti, maka kubur aku di dalam rumahku atau di samping rumahku atau di depan masjid. Lah. Kenapa? Karena wasiat yang menyelisihi syariat tidak boleh ditunaikan. Nah, wasiat yang menyelisihi syariat tidak boleh ditunaikan, tidak boleh. Nah, tidak boleh disampaikan. Kenapa? Karena haram. Karena haram. Terlebih si mayit waktu itu tidak mengerti, sehingga dia berwasiat kalau aku meninggal maka hendaknya demikian dan demikian dari perbuatan bid'ah. Maka tidak perlu untuk disampaikan. Jadi menyegerakan untuk menunaikan wasiatnya. Bahwanya dia telah berwasiat bahwa hartaku ini yang ada di almari sekian-sekian untuk si fulan, sampaikan. Nah, dan umpamanya dia berwasiat kalau aku meninggal, tolong yang jadi imam si fulan. Tidak apa-apa, sampaikan wasiatnya. Nah, ini harus ditunaikan. Kemudian menyegerakan untuk menunaikan wasiatnya. Ada. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang disebutkan dari perlu untuk tanbih, yaitu setelah kita melihat seorang yang dia meninggal dan yakin kita meninggal, kemudian kita pejamkan matanya, kita doakan kebaikan untuknya, kemudian kita ikat dagu dia ke kepalanya jika terbuka. Nah, kemudian jika kita melihat dari dan anggota tubuhnya yang dia dalam keadaan kaku, bawahnya tangannya ke belakang atau kakinya kaku, yang satunya lurus satunya tidak. Nah, maka sebagian ulama mengatakan kalau mudah untuk diluruskan maka luruskan. Nah, ada. Kalau tidak bisa dan memang sulit karena lama meninggal dalam keadaan lama seperti itu, maka biarkan. Nah, kalau mudah dengan bawahnya diberi minyak, dengan minyak itu kemudian dia kosongkan dan mudah untuk dikembalikan, maka tidak mengapa. Tapi kalau dengan dipijat, ditekan, kemudian dipaksakan, maka tidak benar. Atau dibawa ke tukang pijat, atau maunya ke Raja Tega, lah tidak boleh juga. Nah, ini kepalanya ini keselio dia, kemudian diluruskan, lah tidak boleh. Kakinya tidak boleh. Ada. Nah, kenapa? Karena khawatir akan patah. Nah, akan patah karena mematahkan tulang si mayit, maka seperti mematahkan di waktu hidupnya. Baik. Kemudian jadi untuk sebagai tambahan, antum bisa tulis melunakkan sendi. Melunakkan sendi. Sendi-sendi mayat dengan minyak jika diperlukan. Melunakkan sendi-sendi mayat dengan minyak jika diperlukan. Nah, jika diperlukan. Jika tidak, maka jangan. Nah, Kemudian yang selanjutnya itu tidak meletakkan mayat di atas lantai langsung. Sebagai tambahan, antum tulis tidak meletakkan mayat di atas lantai langsung. Nah, ini yang ke-9. Tadi yang ke-8 melunakkan sendi-sendi mayat dengan minyak jika diperlukan. Yang ke-9 tidak meletakkan mayat di atas lantai langsung agar mayat. Nah, ini sebagai hikmahnya antum beri tanda kurung agar mayat tidak cepat rusak. Agar mayat tidak cepat rusak. Nah, jadi para ulama menyarankan seperti ini. Karena mayat seorang muslim dan juga di waktu hidupnya harus dimuliakan. Nah, kita harus berhati-hati baik di dalam memandikannya juga sama. Tidak boleh seenak kita karena dia telah mati. La. Harus lemah lembut. Nah, demikian juga ketika dia dalam keadaan seperti ini mati, kita tutup. Nah, maka jangan diletakkan di atas lantai langsung. Kenapa? Dingin lantai. Nah, dan demikian juga walaupun diberi tikar, jangan. Tapi bagaimana? Letakkan di atas ranjang atau balai. Jika dia di bawah, memudahkan binatang-binatang untuk datang. Nah, datang dengan cepatnya, kemudian semut umpamanya, baru dia akan menggigitnya atau masuk ke lubang telinganya ini dan itu. Ada. Nah, dengan itu, jika mudah bagi dia untuk meletakkan di atas balik atau ranjang, maka lakukan. Ada. Jangan diletakkan di bawah. Ini ahsan, ini lebih baik dan ini yang afdal. Tidak meletakkan mayat di atas lantai langsung. Sebab jika diletakkan langsung maka mayat itu akan cepat rusak. Perubahan pada kulitnya. Kemudian binatang akan datang dan yang lain. Dan kemudian yang ke-10. Menyebarkan berita kematiannya. Menyebarkan berita kematiannya. Di dalam menyebarkan berita kematian, ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, tidak boleh bagaimanapun keadaannya dan bagaimanapun caranya, tidak boleh. Sebagian lagi ulama mengatakan boleh. Nah, kemudian sebagian mereka mentafsir, merinci, yaitu jika dia menyebarkan berita kematiannya, yaitu di pasar telah meninggal si fulan-fulan atau di tempat-tempat umum. Nah, yang tujuannya itu agar mereka merasa resah, agar mereka merasa sedih dan terharu dengan kebaikannya ini dan itu. Nah, kemudian disebutkan oleh orang yang mengumumkannya dari jasa-jasanya, kebaikannya ini dan itu, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dia menyebarkannya untuk memperbanyak orang yang sholat, untuk memperbanyak orang yang mendoakannya, untuk agar datang orang-orang yang mengurusi jenazahnya, maka tidak mengapa. Nah, tidak mengapa, karena Rasulullah SAW pernah beliau mengabarkan tentang meninggalnya An-Najasyi, Raja Habasyah waktu itu. Nah, disebarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, ini dalil bolehnya untuk menyebarkan berita kematian dengan tujuan kebaikan. Nah, tidak apa-apa. Boleh. Dan banyak dalil-dalilnya seperti ini. Nah, Rasulullah SAW juga menyebarkan kematian sahabat-sahabat seperti Ja'far, nah, dan yang lainnya. 3 orang yang meninggal dalam peperangan. Nah, untuk apa? Agar mereka menyolatinya. Agar mereka mendoakannya. Nah, tidak mengapa. Jadi menyebarkan berita kematian boleh dengan syarat seperti itu. Tidak untuk manusia merasa sedih, atau dia dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dan yang lainnya, atau beritanya diabadikan. Seperti beritanya disampaikan di koran-koran. Telah meninggal dunia, berita duka fulan dan fulan. Jadi yang ke-10 menyebarkan berita kematian. Menyebarkan berita kematian dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, yaitu dengan memperbanyak orang yang sholat, memperbanyak orang yang mendoakannya dan yang mengurus jenazahnya, maka tidak mengapa. Nah, kita kabarkan umpamanya ke jamaah masjid yang memang itu adalah tetangga rumahnya, atau si mayit di waktu hidupnya dia sering sholat di sana, maka kabarkan, tidak mengapa. Ada atau melalui SMS orang-orang yang dikenal, nah, agar mereka datang kemudian menyolatkannya. Ada, tidak mengapa. Tapi kalau untuk mereka resah, nah, atau merasa, nah, mereka benar-benar sedih dengan ditinggalkan si fulan, kemudian datang dengan membawa bunga, nah, ada rangkaian bunga, atau maunya dengan dia menulis dengan tulisan-tulisan yang bagus kemudian dibawa dan dipajang depan rumahnya, berita duka telah meninggal dunia ini dan itu, nah, telah pulang ke rahmat Allah, nah, ucapan-ucapan yang bid'ah itu semuanya, nah, dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, jadi tidak boleh jika dia mempunyai niat-niat seperti tadi. Bahkan ulama mengatakan itu termasuk dari perbuatan jahiliyah, karena jahiliyah dahulu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika ketika ada yang meninggal kemudian di depan gang atau depan kampung diberi tanda atau bendera kuning, atau sebagian lagi di daerah yaitu palang merah. Nah, bendera palang merah seperti ini menunjukkan bahwa ada yang meninggal. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena itu kembalinya ke adat. Nah, kembalinya ke adat. Hanya sekedar alamah, tanda saja, agar orang-orang yang di daerah tersebut tidak membuat kegaduhan, nah, keributan, nah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini ada orang yang sedang, nah, ditinggal oleh ayahnya umpamanya, tapi banyak orang-orang yang takziah ke sana. Dan kita katakan itu adalah adah, karena sebagian mereka tidak pakai. Kalau itu adalah suatu yang wajib, maka mereka akan menganggap bahwa itu adalah suatu kepastian, keharusan. Kalau tidak, maka mereka berdosa. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena sebagian ada yang memasang dari bendera itu, sebagian lagi tidak. Nah, menunjukkan ini dari adat memang. Dan tidak mengapa. Hal. Baik. Kemudian, bolehkah mencium si mayit bagi keluarganya, anaknya, ketika dia menghadiri sakaratul maut dari orang tuanya umpamanya, kemudian qadarullah meninggal setelah itu. Nah, sebelum dimandikan atau setelah dimandikan umpamanya, bolehkah mencium? Nah, mencium si mayit? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, rawahul Bukhari. Anna Abu Bakar radhiyallahu an qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da mautih. Anna Abu Bakar radhiyallahu an qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an pernah mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya. Dari hadis Aisyah rawahul Bukhari. Nah, dengan ini bolehnya untuk mencium si mayat dari keluarganya, anaknya, umpamanya, istrinya atau yang lain, boleh. Baik, naktafi bi hadzal qadar, alhamdulillah. Jika ada, tafadhol. Kalau disebutkan kita para pendengar. Nah. Boleh. Jika dia berwasiat agar dia dikuburkan ke dekat orang tertentu, umpamanya pamannya atau orang tuanya atau teman dia, tidak mengapa. Ada sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala, beliau juga berwasiat. Di antara wasiatnya yaitu agar dia, nah, jika meninggal nanti, agar dikuburkan di dekat, nah, masyayikh. Taib, yaitu Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian dikuburkanlah di sana, di dekat Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, hana. Taib. Boleh. Naam. Diumumkan di masjid untuk memperbanyak orang yang sholat. Naam, berbanyak orang yang sholat, berbanyak orang yang naam mengurus dari jenazahnya, berbanyak orang yang mendoakannya, tidak apa-apa. Dengan tujuan seperti tadi. Ada. Itu yang diistilahkan dengan an-na'yu. Jadi ada an-na'yu, na'yul masyru', ada yang an-na'yu wairu masyru'. Tapi kalau yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan seperti yang disebutkan tadi, kemudian orang itu akhirnya menangis-nangis, merintih-rintih, rame-rame seperti itu, maka ini disebut dengan niyaha, meratap. Dan itu yang tidak boleh. Kalau wasiat simani tersebut apa syariat, namun untuk merendam fitnah akhirnya dikuburkan di kuburan sebelah, seperti wasiatnya Hasan Husain dan dikuburkan di dekat Rasulullah SAW, kemudian Muawiyah dan orang lainnya menerima iman. Nah, akhirnya dikuburkan sama ibu. Nah, karena khawatir fitnah. Anak. Maka dilihat keluarganya lebih tahu. Nah, keluarganya lebih tahu tentang keadaan yang ada di keluarganya. Ada. Nah, jika wasiatnya itu mengundang fitnah, atau karena memang si mayit waktu itu awam, nah, sehingga dia berwasiat dengan wasiat yang ghairu masyru, tapi dia tidak tahu mana yang lebih aslah, lebih maslahah. Ada contoh, dia minta supaya dikuburkan di mana? Di Surabaya. Meninggalnya di mana? Di sini, Purwakarta. Sementara keluarganya keluarga yang tidak mampu. Ada. Maka akan menyulitkannya. Tapi Kalaupun ia sampaikan wasiat itu, siapa yang nanti akan menolongnya? Berat. Nah, maka dari itu tidak mengapa untuk dikubur di tempatnya. Ada. Nah, mendoakannya. Nah, iya doakan. Karena begini, dakwah itu terkadang ada yang dia sampai kepada orang tersebut, kemudian dia meninggal. Ada sebagian belum sampai dakwah kepada dia, kemudian meninggal. Ada yang mereka mengamalkan din ini, masya Allah, alal ilm, di atas ilmu. Sebagian lagi ada yang ia mengamalkan din ini ala taklid, hanya ikut-ikutan. Ada. Nah, ada yang mereka sebagian meninggal dalam keadaan jahil. Ada sebagian mereka yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, syirik atau yang lainnya, tapi belum ditegakkan hujjah kepada dia. Ketika meninggal, siapa? Umpamanya kakek kita, nenek kita, atau orang tuanya kakek. Kita dapat ceritanya. Kakek kamu dulu seperti ini, nenek kamu dulu seperti ini, dari kebaikan-kebaikan. Masya Allah, senang kita. Kemudian ada cerita, dia tidak sholat. Yo, atau ada cerita dia pernah berbuat kesyirikan. Keris dimandikan, sesajen ini dan itu. Maka bagaimana sifat kita? Nah, maka doakan kebaikan. Kita husnudzon. Barangkali belum sampai dakwah kepada mereka. Nah, belum sampai hujjah kepada dia. Atau karena kejahilan. Nah, atau karena belum nyebarnya dakwah salafiyah waktu itu. Atau dakwah yang hak. Maka apa? Doakan kebaikan. Tidak mengapa. Nah, ada. Baik, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.